بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ عبد الرحمن بن حسان آل الشيخ رحمه الله تعالى وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. Ini masih dalam lanjutan dari menyebutkan kalamnya ahlul ilm fi makna, dalam makna la ilaha illallah. Di antaranya adalah beliau di sini membawakan kalamnya Ibnu Rajab tentang makna al-ilah yang dikandung dari kalimat kita la ilaha illallah. Apa itu lafdul ilah, apa maknanya? Maknanya huwaladzi yuta'u fala yu'sa. Ilah adalah yang ditaati maka tidak dimaksiati. Kalau alul kalam menafsirannya bagaimana? Al-Qadiru alal ikhtira. Al-Qadiru alal ikhtira itu penafsiran dari alul kalam tentang lafad al-ilah atau tentang makna al-ilah. Sehingga kalau kita katakan la ilaha illallah berarti la qadiru alal ikhtira illallahu. Karena al-ilah bermakna al-qadir ala al-ikhtira, berarti kalau kita susun dengan kalimat la ilah lo maknanya adalah la qadir ala al-ikhtira illallah, tidak ada yang mampu untuk memunculkan sesuatu yang belum ada contohnya. Tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang belum ada contohnya kecuali Allah. Mafhum? Maka tidaklah keluar dari pemahaman tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Jadi penafsiran alul kalam tentang makna al-ilah ini tidak keluar dari penafsiran tentang tauhid ar-rububiyah. Dan mereka alul kalam lebih bodoh daripada kufar Quraisy di zaman jahiliyah. Di mana kufar Quraisy tahu tentang makna al-ilah dengan makna yang sebenarnya, yang diantaranya adalah alladzi yuta'u fala yu'sa, yang ditaati maka tidak ditaati maksiati. Sehingga mereka berkata asyiktana linatruka lina budama apa asyiktana linwa'budallahu wahdahu. Ketika disuruh mengutamakan kalimat la ilaha illallah, lalu Nabi Sabah Hud alaihissalam, kaum yang mengatakan ajik tanah Yahud Yahud, apakah kamu datang membawa suatu misi agar kita mengibadai Allah tok? Maunya kaum Yahud maunya meminta toleransi ya mengibadai sesembahanmu ya dengan kami. Jadi maknanya adalah ibadah, maknanya al-uluhiyah, maknanya adalah yang berhak diibadahi. Alladzi yuqsadu lil ibadah, itu makna al-ilah menurut para rasul dan para musyrikin zaman dahulu. Para rasul dan para musyrikin mereka memaknai al-ilah adalah yang dimaksud untuk diibadahi. Ahlul kalam tidak memaknai ilah yang memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang belum ada contohnya. Jadi para musyrikin zaman dahulu, kufar zaman dahulu, Di antaranya ada kaumnya Hud alaihissalam. Al-Quran menceritakan tentang keadaan mereka. Apa yang mereka ucapkan? Ajitana lina'budallaha wahdahu. Apakah engkau datang kepada kami membawa misi agar kami ini mengibadahi Allah tok? Nah, ini enggak benar. Maunya apa? Deklarasi atas apa yang mereka lakukan dalam bentuk kesyirikan, menyembah selain Allah Ta'ala, mengibadahi selain Allah Ta'ala. Adapun kuburiyun, jamaah tabligh dan yang misalnya ikhwanul muflisin, serombongannya. Nah, mereka yang digembar-gemborkan adalah dakwah tauhid dan tauhid awal ar-rububiyah. Berangkat dari penafsirannya ahlul kalam tentang makna al-ilah. Nah, ini ya ikhwah. Dari sini kita mengatakan bahwa mereka adalah bukan orang-orang yang membawa dakwah kepada kebenaran. Cukup dengan itu saja, cukup. Nah, antum lihat halaman yang kemarin kita baca. Fa'idha sahat ma'a, fa'idha sahat sahabiyah kullu mas'alatin wa halin wa zautin. Ini antum cermati kalimat ini. Fa'idha sahat sahabiyah kullu mas'alatin wa halin wa zautin. Fa'idha sahat ini apa? Tentang makna la ilaha illallah pada hati seseorang dan utama seseorang, maka benar juga seluruh masalah dan keadaan dan rasa dengan kalimat tersebut. Wa idza lam yusahhiha al-abdu, antum mengikuti tahu kalimatnya, fal fasadu lazimun lahu fi ulumi wa amalihi. Kalau orang itu tidak bisa membenarkan kalimat la ilaha illallah, seorang hamba enggak mampu untuk membenarkannya atau salah dan keliru, maka kerusakan mengiringi dia. Dalam apanya? Dalam ilmu-ilmunya dan amalan-amalannya. Nah, kalau itu dakwahnya pun rusak. Penafsiran makna al-ilah rusak, menjadi dakwahnya pun rusak. Sehingga kesyirikan dalam al-uluhiyah tidak diingkari. Ibaratnya mereka sudah mengatakan itu orang-orang muslim, itu para muwahidin. Kenapa? Karena meyakini Allah sang pencipta bagi mereka, Allah yang memberi rezeki bagi mereka, Allah yang memberikan kesehatan bagi mereka. Tapi pada waktu yang sama mereka mengibadah selain Allah Ta'ala. Sehingga gandrung melilingi kuburan pun sudah tidak pernah diingkar. Yang penting tegaknya daulah al-islamiyah. Yang penting persatuan. Yang penting perkumpulan. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang rusaknya pemahaman seorang hamba terhadap kalimat la ilaha illallah, maka kerusakan mengiringi dia dalam ilmunya dan amalan-amalannya. Ilmunya salah, amalannya salah. Orang lain yang berkata benar disalahkan. Ini bukan ilmunya salah. Orang yang berkata ilmunya salah itu berarti orang yang lain yang benar dikatakan salah. Karena ilmunya salah. Orang lain berjalan dengan tindakan benar disalahkan. Kenapa? Karena amalannya salah. Berangkat dari ilmu yang salah. Nah. Mari katakan fal fasadu lazimun lahu fi ulumi wa amali, ini diperhatikan baik-baik. Lalu disambung dengan perkataan Ibnu Qayyim. Ya kan? Yang beliau mengatakan apa kemarin? Innal mustasna mukhrajun. Mustasna dikeluarkan dari mustasna minhu. Lafdzul jalalah pada lafdzul qilah. Ini salah, kurang tepat, kurang tambahan. Apa tambahannya? Wa hukmihi. Lafdzul jalalah dikeluarkan dengan lafdzul ilah dan dari hukumnya sekalian. Karena al-ilah itu adalah ma'budun batilun. Sedangkan lafdzul jalalah Allah Ta'ala ma'budun bihaqqin. Hukumnya. Amma hukmul lalilah. Ya dikatakan mustasna minhu itu batil. Itu hukumnya. Itu hukumnya batil. Jadi perhatikan rasdan liqouli man qala innal mustasna mukhrajun minal mustasna minhu qala Ibnu Qayyim khata bal huwa mukhrajun minal mustasna minhu wa hukmihi. Jadi lafzul jalalah Allahu dalam kalimat kita la ilaha illallah itu dikeluarkan dari lafzul ilah yang dinafikan dengan la nafya lil jinsi. Dan dikeluarkan dari hukumnya sekalian. Allahu ma'budun bihaqqin al ilahu ma'budun bibatilin laysa hiqu al ibadah. Maka itu berarti kan harus memahami makna ilah yang benar. Kalau enggak, menjadilah salah dalam ilmu dan amalannya. Bagaimana betul salah dalam ilmu? Ya, tadi. Orang dalam keadaan syirik, dilulukan dia kaum muslimin. Orang dalam keadaan mendapatkan tauhid, dilulukan dia keadaan jamaah takfir. Khawarij, tukang ngampirkan manusia. Kafir dia juga dikateki. Ngerti? Siapa yang kafir juga dikateki? Tidak kurang tukru. Ayo. Saya perhatikan. Jadi harus dibenarkan tentang penafsiran ini biar tidak salah. Dan tahu tentang kesalahannya orang yang salah. Jadi berangkat dari kesalahan menafsirkan makna al-ilah dari kalangan ahlul kalam menjadilah ilmu dan amalannya salah. Tindakannya salah, menafsirkannya salah, mauqifnya salah. Seharusnya orang yang dibela malah dibenci. Seharusnya dakwah yang dibela malah dibenci. Diburuk-burukkan tukang membesar belah umat dan semisal-semisalnya. Seharusnya dibela mati-matian dengan harta dan raga dan jiwa. Tapi malah dibenci. Dikarenakan berangkat dari penafsiran lafzul ilah yang batil, yang salah. Mengikuti jejaknya ahlul kalam. Kenapa kan ahlul kalam mengatakan al-ilah adalah maknanya adalah al-qadir alal ikhtira. Jadi kalau kita sambung dengan sunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la qadira alal ikhtira illallah. Maka enggak keluar dari penafsirannya apa? Penafsiran tauhid rububiyah. Dan ini tidak pernah dipahami oleh musyrikin di zaman dahulu. Musyrikin lebih paham tentang makna ilah sehingga mereka mau mengucapkannya. Bahkan membantah, bahkan ngeyel. Ajitana an linabudallah wahdahu. Kata mereka kaum Yahud kepada Hud. Yahud, kamu datang kepada kami membawa misi. Meninggalkan semua sembahan kami. Nah, ini enggak bisa. Mau yang toleransi. Ya mereka menyembah sembahan mereka juga sembahnya Hud. Itu maunya. Itulah pemahaman yang sekarang ini laris dalam pemahaman apa? Pemahaman demokrasi. Mau nyembah siapa terserah. Nah, yang penting fair satwa. Menyembah Bunda Maria? Terserah. Boleh-boleh saja. Besok ganti Yahudi, besok ganti Nasrani, besok ganti Buddha, boleh-boleh saja. Ya kan? Dua orang, satunya menyembah Allah, satunya menyembah Bunda Maria. Trinitas. Tiga rangkai Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan apa? Tuhan Ibu sama Tuhan Anak. Enggak masalah. Yang penting rukun. Rukun. Inilah dakwah yang selama dikatakan oleh mereka dakwah batil. Jadi mereka para rasul mengatakan itu dakwah batil, semua itu dakwah batil, dakwah yang enggak berhak untuk diikuti. Harus dijelaskan tentang kebatilannya. Baik, al-ilahu alladhi yuta'u fala yusa, kata Ibn Rajab, haibatan lahu wa ijlalan. Haibatan lahu wa ijlalan, demi haibah. Karena apa haibah? Takut. Hanyalah untuk ilah tersebut, ijlalan juga demi untuk ilah tersebut mengagungkan. Wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Wa tawakkulan alaih wa su'alan minhu wa du'an lahu. Minta kepada Allah. Dari Allah. Berdoa hanyalah untuk Allah. Lahu. Wala yasluhu hadha kulu illallahu azza wa jal. Yang memiliki sifat-sifat ini. Alladhi yutok fala yukso haibatan wa itilalan wa khawfan wa mahabbatan wa raja'an wa tawakkulan alaih wa su'alan minhu wa du'an lahu. Ini seluruhnya enggak ada yang memiliki kecuali Allah azza wa jal. Fa nasyraka makhlukun fi syai'in min hadhil umur. Barang siapa yang menyekutukan makhluk dalam sesuatu dari perkara-perkara ini. Perkara apa tadi? Ta'ah. Haibah, ijlal. Mahabbah wa khauf wa raja. Alati ya min khasa'is lilahiyya. Kana dalika qathan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah. Barang siapa yang menyekutukan Allah dalam sesuatu dari perkara-perkara ini yang itu termasuk perkara yang khusus. Khususul ul ilahiyah milahnya Allah Azza wa Jalla, maka sungguh sebagai kata, sebagai bentuk cedera. Dalam ikhlasnya dia, dalam perkataan dia, la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dalika. Maka pada orang tersebut, man tadi, wa kana fihi biman, ada menghamba kepada makhluk sesuai dengan kadar apa yang ada di dalamnya dari perkara-perkara tersebut. Dan inilah ya khuwa yang dikatakan perlu memurnikan ibadah hanya Allah untuk Allah. Allah tak perlu memurnikan ibadah ini hanyalah untuk Allah. Di antaranya adalah haiba, ijlalan, mahabbatan, wa khawfan, wa rasian, wa tawakkulan, wa su'alan, wa doa. Ini seluruh hanyalah untuk Allah. Dimurnikannya. Wa qala al-Biqai rahimahullah ta'ala la ilaha illallahu ay intifa'an aziman ayyakuna ma'budun bihaqqin ghairil malikil a'zam atau ghairul malikil a'zam. La ilaha illallah, kata beliau al-Biqai, intifa'an la ilaha la nafya lil jinsi intifa'an aziman, penafian yang benar-benar sangat agung. La nafya lil la ilaha, penafian yang benar-benar penafian yang sangat besar akan ada sesembahan dengan hak selain Malikul Azam. Benar-benar enggak ada. Kenapa kok penafian, kenapa kok intifaan aziman? Intifa intifaan aziman kenapa? Karena pakai la nafya lil jinsi. Nah, intifa intifaan aziman itu harus dipahami apa maksudnya, karena menggunakan kalimat apa, la nafya lil jinsi. Lah yang memberikan makna penafian untuk jenis. Jenis di bawahnya anwa, seluruh ilah. Dinafikan dengan penafian yang sebenar-benarnya, seagung-agungnya penafian. Tidak akan ada yang punya hak kecuali al-malikul a'zam. Wairu al-malikil a'zam. Wairu mana ba'il? Il. Selain malik yang maha agung. Nah itu. Ayyakuna ma'budun bihaqqin ghairu al-malikil a'zam. Nah. Jadi penafsiran tentang la ma'budah bihaqqin illallah. Nah. Itu penafsiran yang ma'sur dari ahlul ilm, diantaranya al-Biqai. Bukan dari Wahabiyah saja. Dikit-dikit Wahabiyah. La ma'budah bihaqqin ini adalah benar-benar penafsiran dari ahlul ilm. Bukan sekedar Wahabiyah. Bukan sekedar misalnya penafsiran Umar Rama. Kalau Umar Rama, ya ilah Allah, tidak Tuhan, selain Allah. Nah, itu penafsirannya. Bung rumah. Dan itu bukan hujah. Kenapa? Karena dia tukang lamun. Ini namanya penyanyi tukang lamun. Dari lamunan, diiringi dengan musik, jual lah, laku. Yang jual, yang beli juga apa? Para lamun. Nah ini. Nah itu. Maka itu salah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak batin, tidak benar. Tiada Tuhan yang berhak diberi kecuali Allah. Apa itu? Siapa yang katakan al-Biqai? Al-Biqai, bukan Wahabiyah. Maka itu setelah dites dan diuji, pemahaman dari Syekh Muhammad bin dan para ahli nasab adalah pemahaman yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman salaf dan para ulama. Sembarangan. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munziyati min ahwal as-sa'ah. Tengok. Fa inna hadzal ilm, ilmu tentang makna la ilaha illallah dengan makna yang benar itu adalah a'zamu dzikra. Peringatan yang paling teragung yang ia menyelamatkan dari kengerian-kengerian keadaan nanti pada hari al-kiamat. As-sa'ah maksudnya apa? Al-kiamat al-kubra. A'zamu dzikra al-munziyah. Dzikra al-munziyah. Peringatan yang benar-benar menyelamatkan, yang paling teragung menyelamatkan dari ahwal manhaul. Zamannya ahwal manhaul. Keadaan yang menakutkan dan mengerikan, yakni as-sa'ayanya apa? Al-flam lil akhirnya ya bangkit. Hari kiamat al-kubra. Sudah mah, berarti kan? Bukunya juga jadi ingin main-main, punya besok aja main-main. Wa nama yakunu ilman idza kana nafi'an. Berarti kan? Wa innama yakunu ilman hanya dan hanya saja menjadi ilmu. Wa innama yakunu ilmu ilman tidak kena nafkah. Wa innama yakunu ilmu ilman hanya saja ilmu itu menjadi ilmu apabila memang bermanfaat. Wa innama yakunu nafkah, innama yakunu al-ilmu nafi'an idza kana ma'al idzan. Dan hanya saya bila memang itu ilmu adalah bermanfaat, apabila memang ilmu disertai dengan idzan. Apa makna idzan? Adzana yud'inu tunduk. Tunduk. Dalam Al-Qur'an gimana makna idzan? Siapa yang apa? Wa in yakul lahu marfu'un ya'tu ilaihi mud'inin. Wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Mud'inin, jika mereka itu punya kebenaran, oh datang. Dalam keadaan apa? Sok tunduk. Itu namanya wah, datang cuma apa? Karena ada kepentingan, ada kepentingan. Kayak ini juga kebenaran, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tunduk. Ngerti ya posisi kita benar, karena enggak apa-apa datang. Posisi kita benar. Itu namanya apa? Datang untuk kepentingan sia-sia. Ada menggali sia-sia, tidak ada. Politik. Demikian adalah bid'ah. Ketika nampak punya kebenaran, datang kepada para masyayikh. Kami punya jamaah sekian-sekian. Masya Allah, dakwah masyayikh. Alhamdulillah. Saya enggak syekh memberikan rekomendasi dan tausiat macam-macam. Nanti lagi kita akan ini insyaallah pemeluakan depan ini kita sudah tadi bilang sudah 90% memang. Oh kalau begitu udah kalian cari yang soleh, pemimpin yang soleh. Jadi seorang alim dikebuli. Ya kan? Kalau seorang alim enggak bisa dikebuli, ini bukan manusia. Seorang alim bisa dikebuli enggak bukan manusia. Ya kan? Seorang alim enggak bisa dikebuli bukan manusia. Ya manusia ya kadang dikibuli orang. Ya saya buat pas saya nasi dan yang lain. Nah kalau itu perhatikan, jangan gampang sekitar fatwa mak keluar, ya kan? Mendukung fatwanya alul batil dari seorang alim dah makbul. Ya harus dilihat. Kadang seorang alim dikibuli, kadang enggak terasa, enggak ada jaminan seorang enggak dikibuli. Mana dalilnya? Siapa menjamin? Ayo, mana jaminan seorang alim sebenarnya pesemuk beliau enggak bisa dibuli? Bisa saja. Berapa banyak alim itu datang kepada Seven Bas, Semobil, Senasir dan yang lainnya. Setelah itu nanti ketika fatwa mendukung ucapan mereka, sebar tarukulal motor. Setiap terminal sebarkan. Situs. Langsung situs. Pasang situs. Masya Allah, klub dan masjid pasang situs dari seorang alim pulan. Nah itu. Gitu kan? Gak ada jaminan seorang alim gak mau dikibuli. Seorang ustaz gak mau dikibuli. Gak ada. Bukan manusia. Rasulullah saja, perhatikan. Rasulullah SAW saja. Yang menghukumi ketika ada orang bertengkar cuma menuti yang zahir. Ya. Yang zahir. Bisa jadi juga para suhud dusta. Ya kan? Seorang alim, seorang hakim menghukum dengan secara zahir. Para saksi empat dusta semua bisa. Tapi karena walaupun dusta secara zahirnya itu ada saksi sudah yang adil. Dah, wajib dilakukan. Perkara yang harus dihukum. Di zina dan misalnya. Tapi di sisi Allah Ta'ala bisa jadi salah. Secara zahir bisa jadi benar. Bertok. Maka kalau itu berarti tidak ada jaminan. Baik. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al idzan wal amal mimma taqtadi. Dan hanya saja yakunu nafi'an al-ilmu nafi'an. Ilmu itu bermanfaat. Ya apabila ilmu tadi bersamaan dengan idzan. Tunduk. Hadza ana yudhi'inu mudhi'in dan tadi yang disampaikan dia aku namusak. Ya kan? Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al idzan. Tunduk wal amal bima takti dengan beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat La ilaha illallah taqtadihi. Fa'ilnya hiya. Dhamir marsi kepada la ilaha illallah. Wa illa fahuwa jahlun sirfun. Bodoh murni. Bodoh murni. Kalau tidak adanya ilmu yang bermanfaat, disertai dengan tunduk dan beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah bodoh murni jahlun sirfun. Ini omongannya Wahabi, bukan omongannya Al-Biqai. Dikit-dikit Wahabi. Mahfum? Itu. Khawariji. Khawarij takfiri. Hati-hati lamangan takfiri. Wah, waduh kebluk. Nah itu. Berarti kan? Mau diadu, ayo diadu. Ya kan? Bahkan yang mengatakan takfir adalah termasuk pengikut para tawagit. Percaya tidak? Jahlun syurf. Bodoh murni. Bodoh buta namanya. Wa qala tayyib rahmatullahi ta'ala al-ilahu fi'alun bimana maf'ul. Tengok. Fi'alun ilahun alihaya ya'lahu ilahatan wa uluhiyatan. Bimana maf'ul. Masdar bimana isim maf'ul. Nah itu. Seperti man ahdasa fi amrina hadha ma'ul. Lesa minhu bawaradun mana mardudun. Wawa bisama ilahun nabil arti ilahun. Apa maknanya? Wawa bisama ma'budun nabil arti ma'budun maknanya. Mabum. Dialah zat yang di langit diibadai dan di bumi diibadai. Bukan kok. Sana ada sembahan, sini ada sembahan. Ma'budun bisama ma'budun bil arti. Alilah maknanya maklum ma'budun. Ayo itu perhatikan. Itulah Al-Qur'an. Surah Iman ahdasa bi amrina hadza ma laysa min fawaruddun. Apa maknanya? Bahwa mardudun. Raddun masdar bermakna mardud isim maf'ul. Mana maf'ul? Seperti ma habib bermakna mahbub dan semisalnya. Habib bermakna mahbub yang dicintai. Kalau kita bimana maktub, setiap kita bimana maktub kitab adalah yang ditulis. Min aliha ilahatan ayu bida ibadatan. Kalau sehari wadha kathirun fi kalamin ulama wa ijma'in minhum. Berkata sehari, ini adalah banyak dari kalamnya para ulama dan ijma' minhum. Tengok, kalimat ini harus jeli antum mukil. Jangan lupa. Jangan yang penting hadir kelompok tafsir, kelompok pemirsa dan pendengar, tapi dicerna inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi kalimat itu bermanfaat ketika dia hatinya syahid, hadir. Bukan kopinya pasang, nanti hatinya ngelamun ke sana kemari. Tengok di sini, wa ijma'un minhum, ijma'nya para ulama tentang makna al-ilah, bagaimana maklum, makbud, bukan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Al-qadir alal ikhtira, itu adalah makna yang batil, yang enggak keluar dari pemahaman tauhid ar-rububiyah. Dan itu enggak pernah dipahami oleh musyrikin, lebih-lebih lagi para rasul. Musyrikin aja dulu enggak pernah paham itu, lo kok bisa sekarang? Laris di tengah mereka, kaum muslimin. Ini maksudnya bahwa saya, kaum muslim telah terkibuli, tertipu dengan pemahaman batil karena bodohnya mereka. Ini. Tentang makna ilah. Salah mengambil ilmu. Fatulat la ilaha illallah ala nafil ilahiyya min kulli masyi wallahi ta'ala kainan makana. Lebih lagi tempat. Lebih lagi. Kainan makana. Tengok. Kainan makana. Nah. Ini habis sudah, enggak ada. Yang mana-mana. Lewat mana? Ya sudah, berarti kita pelatih sejak dulu itu ya lewat-lewat aja. Qala sari wa hadza katun fi kalal ulama abatsumun wa hum anna al ilah wal ma'bud khilafan lima ya'taqidu ubatul kubur wa jalatul mutakallimin. Nah ini ya, Pak. Lebih gamblang lagi. Perhatikan bagi yang enggak punya syarah yang seperti ini, yang punya nyamuk musab dan misalnya, ya tolong nanti dicatat. Ada semua? Alhamdulillah. Kalau sana ini pentingnya, apa pentingnya, nuskonya berbeda-beda, maka yang salah diketahui. Kalau nusko itu berbeda-beda, itu yang salah diketahui. Kalau semuanya nusko satu, nusko seragam, nusko pramuka, nah ini nanti yang selalu enggak diketahui. Ada nusko pramuka. Artinya apa? Nusko pramuka itu sekolahan, pondok, harus beli dari kami. Satu nusko. Akhirnya apa? Salah semuanya ikut salah. Tapi kalau enggak bukan nusko pramuka, ya ini bisa ketemu ketahuan salah, salahnya. Maka jangan mengikuti apa metode? Metode pramuka, pramuka darana. Apa? Darana. Berarti kan itu. Wa hadza katsirun fi kalamil ulama wa ijma'un minhum. Tentang makna ilah, yakni annal ilah bahwasanya al-ilah wal ma'budu khilafan lima ya'taqidu ubatul kubur. Ubat. Apa nak ubat? Abidun jamaknya abidun abiduna dan ubadun. Kalau abad banyak beribadah. Tapi kalau ubad penggandrung mengibadahi kubur. Ayo. Ubad banyak mereka yang suka gandrung mengibadahi kuburan. Jadi ini adalah ilmu anak ubal ma'bud, khilafan beda. Mana khilafan beda? Maknanya itu beda. Beda dengan apa yang diyakininya oleh para penyembah kuburan dan jahalatul mutakallimin. Wa jahalatul ikhwan muflisin. Wa jamaat tabali wa wa. Baman sakala sakila tahun. Ayo. Min anna ma'nahu wa al-khaliq wal qadir ala al-ikhtira'. Nah, bahwasanya al-ilah, bahwasanya menurut mereka ubatul kubur wa zaratul mutakallimin, maknanya adalah al-khaliq, sang pencipta, wal qadir yang maha mampu ala al-ikhtira', untuk membuat sesuatu yang enggak ada contohnya kayak langit dan bumi, bintang-bintang dan semisalnya. Bikin cacing, bikin tikus. Bikin manusia. Ini adalah yang mampu membuat suatu perkara yang enggak ada contohnya. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ini enggak pernah disinggung oleh benaknya musyrikin untuk diingkari terhadap nabi, para nabi yang dulu mendakwakan pada mereka. Apa yang disinggung apa? Ajitana linabudallaha wahdahu dan yang semisalnya. A'inna ta'rif ahliyat li sa'iri majnun dan yang semisalnya. Itu. Wa yadhunnu annahum idza qalu wa faqad atau min at-tauhid bil ghaya al-quswa. Dan mereka punya dugaan, siapa mereka tadi? Ubatul kubur wa jaratul mutakallimin, yang mereka punya dugaan bahwasanya mereka beradalah mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan makna al-qadir ala khitira. Sungguh mereka telah mendatangkan tauhid, telah melakukan tauhid dengan tauhid yang goyah, mentok dan paling mentok kuswah. Paling jauh, paling mentok. Itu namanya goyah al-kuswah. Seperti Masjid Al-Aqsa. Aqsa pun Aqsa yang paling terjauh. Walau fa'alu ma fa'alu. Tengok. Walau fa'alu ma fa'alu. Walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan, apa itu min ibadati ghairillahi kada'watil amwat wal istighosah tafihim wa fil qurubat wan nadhar lahum fil mulimat. Walaupun mereka sudah melakukan apa yang mereka lakukan, yang penting ngomong la ilaha illallah, berupa mengibadai selain Allah seperti menyeru kepada orang yang sudah mati, minta pertolongan dengan orang yang sudah mati dalam perkara qurbat, dalam perkara yang menyedihkan kesusahan. Dan nadar untuk mereka fil mulimat. Dan perkara-perkara yang sangat penting. Ila dari dalika min anwa'il ibadah. Dari macam-macam selain itu. Selain perkara. Kepada perkara yang lainnya dari perkara-perkara ibadah. Jadi yang penting sudah mengucapkan. La ilaha illallah. Sekarang ini pemahaman ini adalah pemahaman yang paling laris di pertengahan kaum muslimin. Karena banyak. Betapa banyaknya duat para da'i yang membodoh-bodohi manusia. Dikarenakan mereka berangkat dari kebodohan. Antum dengan karena dakwah tauhid model kayak gini ini ke masjid sana 10 tahun 20 50 tahun enggak keluar dari salah paham tentang mana la ilaha illallah. Sampai tua rambutnya ban metu ban sampai bulat-bulat ngurup rambutnya. Enggak keluar dari dakwah apa? Dakwah pembodohan tentang makna la ilaha illallah. Nah itu, perhatikan. Jadi cerita tentang tauhid enggak tembus. Baik. Wa masyaru anna musyrikil Arab wa ghairihim wa ghairuhum. Ghairuhum. Hah? Wa ghairuhum. Tertulis di ghairihim. Tapi yang benar adalah apa? Ghairuhum. Hah? Wa masyaru anna musyrikil Arab. Di sini wa ghairihim. Ah, bisa juga. Wa ghairu musyrikil Arab gitu. Bisa juga. Yusyarikunahum fil iqrar fi hadzal ma'na dan mereka tidak terasa wa sya'aru, mereka enggak terasa. Wa ma sya'aru, sya'aru mereka dan mereka tidak terasa wa ma sya'aru bahwasanya orang-orang musyrikil Arab dan selain mereka berserikat dengan mereka kuburin batul kubur wal mutakallimin dalam ikrar dengan makna tadi. Wa yataqiduna anna Allahu wal khaliqul qadir ala al-iqtira. Kama qala ta'ala wa in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah. Artinya kalau sekedar tentang bahwasanya mereka dulu meyakini Allah adalah Maha Mampu, itu enggak pernah ada yang ingkari. Ya kan? Allah Maha Mampu untuk mewujudkan perkara yang belum ada contohnya ini adalah diakui musyrikin zaman dahulu. Tapi pengakuan itu bukan untuk membenarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga para anbiya enggak cukup dengan pembenaran itu. Harus setelah kalian mengakui bahwasanya kalian ciptaannya Allah, bumi ciptaannya Allah, kalian harus mengibadah Allah. Tok ini harusnya. Itu yang mereka enggak mau. Sehingga mereka mengatakan ajibtana lina'budallah wahdahu dan yang semisalnya. Ini kaum Yahud. Jadi musyrikin Arab mengakui bahwasanya Allah sang pencipta. Wala in sa'altahum dan jika engkau tanya kepada mereka, man khalaqahum? Siapa yang menciptakan mereka? Sungguh. La yaquluna lam yantuk takit. Nun taukit lagi. Benar-benar sungguh. Mereka pasti mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Tapi ini bukan cukup kemudian selesai sudah muwahhid. Enggak, harus meninggalkan sesembahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala baru diterima pengakuannya. Wa isal tau man khalaqas samawati wal ardha la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Nah. Jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Sungguh pasti mereka berkata yang menciptakan mereka adalah al azizul al alim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Al azizul al alimu adalah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Isim alam dan isim wasaf. Semuanya nama-nama Allah kembali kepada Allah Ta'ala. Fa'akbar ta'ala anhum annahum ittakhadul awliya min duni wa qalu ma na'budum illa liqarribuna illa Allahi zulfa fatabban liman kana Abu Jalin wa ru'usul kufur min Quraisyin wa gharihim a'lama minhu bima la ilaha illallah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok di sini. Ucapan begini adalah dulu diucapkan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman dalam kitab apa? Siapa ingat? Ucapan ini diucapkan Syekh Muhammad Abdul Rahman di kitab apa? Siapa ingat? Diucapkan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman dalam kitab apa? Yang pernah mempelajari harus ingat, enggak boleh lupa. Enggak ono eling blas. Cari dalam kitab kasus sebuah akan antum jumpai nas kalimat ini enggak beda. Nah itu. Masuk dalam kalimat harus terus apa harus termat kayak gini lupa. Dikit-dikit kasus sebuah tentang apa kalimat yang ini kalimat yang kayak begini kalian lupa. Tengok, wa akhbara ta'ala anhum maka Allah mengkhabarkan tentang mereka musyrikin annahum bahwasanya musyrikun ittakhadul awliya menjadikan para penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, mana abudum? Siapa mereka? Musyrikun berkata, kami enggak mengibadai mereka para awliya illa melainkan agar para awliya itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Zulfa maknanya dekat. Kata beliau di sini, fatabban liman kana Abu Jahlin wa usul kufur min Quraisyin wa ghairim a'lama minhu bimana la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fatabban. Celaka bagi orang yang di mana Abu Jahal dan pembesar-pembesar kufur dari kufur Quraisy yang lainnya lebih mengetahui daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Hah? Tengok betapa celaka. Fatabban liman kana Abu Jahal wa rusul kufur min Quraisy wa ghairim a'lama minhu bimana la ilaha illallah. Hah? Kayak gini mau dakwah melihat daulah Islamnya, daulah tauhidnya yang mana muflisin. Daulah apa? Maka celaka, tabban. Tabat jadat. Tabat jadat. Celaka. Maka celakalah bagi orang yang dia itu Abu Jahal dan para pembesar kufur dari kufar Quraisy dan yang lainnya lebih mengerti daripada dia man tadi dengan makna la ilaha illallah. Lagak tabban ke celaka bi. Kadang seorang khotib khutbah dari umur 18 tahun sampai umur 60. Sampai 70, sampai menjelang mati enggak pantas makna la ilaha illallah. Belum lagi para madu'unya. Illa man rahimallah. Ya toh, makanya itu kalau tu mungkin khutbah di sana, wah, tauhid opo si tarung ono itu mau, aku ngipi opo ini. Nah itu, tadi kan? Qala Allah Ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina lisyairin majnun. Fa arafu anna tadul ala tarki ibadati ma'budati. Fa arafu, siapa fa'ilnya dhamir ini? Wow, zaman siapa fa'ilnya? Siapa fa'ilnya? Fa arafu hum siapa musyrikun. Mengetahui bahwasanya kalimat tadi la ilaha illallah menunjukkan atas meninggalkan ibadah, ibadah terhadap sesembahan-sembahan mereka. Sehingga mereka mengatakan inna la tariku aliyatina di syairi majnun ketika disuruh ngomong la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum sesungguhnya mereka dahulu jika dikatakan kepada mereka la ilallah mereka sombong. Dan kesemuanya berkata, "Ainna, apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami demi mengikuti penyair gila Muhammad alaihi katakan gitu, penyair gila. Sehingga dengan ini mereka mengetahui bahwasanya kalimat la ilallah adalah menunjukkan atas meninggalkan mengibadahi sesembahan-sembahan mereka. Dari sinilah ya wah, peperangan berkobar. Ya kan? Baik. Salam ketemu lagi. Alhamdulillah.